وَكَفَى وَصَلَاتُ وَسَلَامُ عَلَى رَسُولِ الْمُصْطَفَى وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَ اللَّهُ تَعَالَى الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي أَطْرَافٍ مِنْ فَضِيلَةِ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَحَمَلَتِهِ sedikit tentang keutamaan baca Al-Quran dan keutamaan penghafal Al-Quran. Dan semua dalil tentang keutamaan baca Al-Quran adalah dalil tentang keutamaan menjadi penghafal Al-Quran. Karena orang yang paling banyak membaca Al-Quran dan paling perhatian dalam dengan membaca Al-Quran adalah para penghafal Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Fatir ayat yang ke-29 dan 30, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamussalata, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah dan menegakkan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan membelanjakan sebagian yang kami rizkikan kepada mereka, kami berikan kepada mereka, sirran wa alaniatan, mereka berinfak dengan sembunyi-sembunyi, tidak diketahui oleh orang, wa alaniatan, dan berinfak dengan terang-terangan, dilihat oleh banyak orang. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka lah orang-orang yang berharap perdagangan yang tidak pernah merugi. Liwafiyahum ujurahum, supaya Allah berikan pada mereka pahala mereka dengan sempurna. Wayazidahum min fadli, dan Allah tambahkan untuk mereka dari anugerahnya. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha pengampun lagi maha pemberi balasan. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan tilawah terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala, membaca dan mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini juga memuji orang-orang yang berinfak, boleh jadi berinfak dengan sembunyi-sembunyi ataupun berinfak dengan terang-terangan, dilihat oleh banyak orang. Maka ayat ini dalil, firman Allah di surat Fatir ini dalil bolehnya sedekah dengan terang-terangan, dilihat oleh orang, sebagaimana bolehnya bersedekah dengan sembunyi-sembunyi tanpa dilihat dan diketahui oleh siapapun. Dua cara bersedekah ini dua-duanya boleh. Terang-terangan dilihat oleh banyak orang boleh, sembunyi-sembunyi tanpa ada orang yang tahu juga boleh. Karena Allah memuji orang-orang yang Allah puji di ayat ini, dan di antara amal mereka adalah berinfak sembunyi-sembunyi dan berinfak dengan terang-terangan. Di penjelasan Ghoribul Hadis di belakang dijelaskan bahasanya infak yang terpuji dalam syariat maknanya adalah mengeluarkan harta dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua ayat yang membahas tentang masalah infak, maka maknanya adalah membelanjakan harta dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena aslinya infak itu artinya mengeluarkan harta. Maka ayat yang kita baca di sini wa anfaqu mimma razaqnahum, mereka membelanjakan sebagian rizki yang kami berikan pada mereka. Itu tidak jelas dibelanjakan untuk apa? Dibelanjakan untuk mubah, dibelanjakan untuk hal yang haram, atau dibelanjakan untuk amal taat. Ya, aslinya yang namanya infak itu mengeluarkan harta. Ya, boleh jadi untuk mubah atau untuk yang lainnya. Maka disakat ketika takala An-Nawawi rahimahullah taala bahasanya ayat-ayat tentang infak, tentang membelanjakan harta yang di sana mengandung pujian, maka makna dan maksudnya adalah membelanjakan harta dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka lah orang-orang yang boleh berharap perdagangan tijaratan lan tabur. Tijaratan lan tabur maknanya adalah perdagangan yang tidak akan rusak dan tidak akan binasa. Kemudian kami mendapatkan riwayat dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka manusia yang terbaik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang manusia yang mengumpulkan dua hal. Pertama, dia belajar Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, dan belajar kandungan Al-Quran. Setelah itu dia mengajarkannya kepada orang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, yang terkenal dengan sebutan Bukhari. Meskipun Bukhari itu aslinya bukan nama, akan tetapi nisbat kepada tempat, karena beliau berasal dari Bukhara, ya. Karena itu maka beliau disebut Al-Bukhari. Sedangkan nama beliau Muhammad. Dalam sahihnya, yaitu Sahih Bukhari, yang merupakan kitab hadis yang paling sahih, ya, yang hadis-hadisnya paling sahih, paling valid setelah Al-Quran. Kemudian keutamaan membaca Al-Quran ini didapatkan baik oleh orang yang lancar membaca Al-Quran ataupun orang yang tidak lancar membaca Al-Quran. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladhi yaqra'ul Qur'ana huwa mahirun fihi. Seorang yang membaca Al-Quran dan dia adalah orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, yang lancar dalam membaca Al-Quran. Ma'as safaratil kiramil bararati, maka mereka akan bersama as-safarah, para malaikat, al-kiramil barara, malaikat-malaikat yang mulia, lagi malaikat-malaikat yang baik. Walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yata'ta'u fihi wa huwa syaqqun 'alaihi lahu ajrani. Sedangkan orang yang membaca Al-Qur'an dan dia terbata-bata untuk membaca Al-Qur'an, wa huwa syaqqun 'alaihi, sehingga membaca Al-Qur'an itu adalah satu hal yang berat baginya, lahu ajrani, maka untuknya dua pahala. Rahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Demikian juga diriwayatkan oleh Abu Husain, Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim An-Naisaburi, yang meriwayatkan hadis ini dalam sahih keduanya, yaitu sahih Bukhari dan sahih Muslim. Maka dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahasanya orang yang mahir membaca Al-Qur'an, maka pahala untuk mereka atau balasan untuk mereka, mereka akan bersama as-safarah, para malaikat, atau kalau An-Nawawi di Ghurib memaknai safarah dengan al-malaikatul katabah, para malaikat pencatat amal. Al-kiram al-bararah, yang malaikat-malaikat tersebut adalah al-bararah. Bararah jamak dari baron, maknanya adalah al-muti', maknanya adalah malaikat-malaikat yang taat dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Apa beda al-kiram dengan al-bararah? Para malaikat itu disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan al-kiram dan al-bararah. Ibnu Utsaimin rahimahullah taala di tafsir Juz Amma mengatakan bahwasanya kiram itu maknanya adalah baik fisiknya, sedangkan bararah itu adalah baik akhlaknya. Maka mereka akan bersama dengan para malaikat, yang malaikat adalah makhluk-makhluk yang bagus rupanya, rupawan wajahnya. Bararah lagi mereka adalah makhluk-makhluk yang rupawan hatinya. Sedangkan orang yang baca Al-Quran dan dia ya tak terbata-bata fihi dalam membaca Al-Quran, sehingga membaca Al-Quran adalah satu hal yang berat, maka untuknya dua pahala. Pahala yang pertama adalah pahala membaca Al-Quran. Pahala yang kedua adalah pahala terbata-bata, pahala kesusahan, mendapatkan kesusahan dalam membaca Al-Quran. Maka terbata-bata dalam membaca Al-Quran Allah hargai, Allah beri nilai dengan satu pahala di sisinya. Maka membaca Al-Quran itu bermanfaat dan berpahala, baik untuk orang yang lancar membaca Al-Quran ataupun orang yang terbata-bata membaca Al-Quran. Semuanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Abu Musa Al-As'ari radhiyallahu anhu, yang nama aslinya adalah Abdullah bin Qais, ya, sebagaimana di Ghorib. Abu Musa Al-As'ari, nama asli beliau adalah Abdullah bin Qais. Disebut As'ari karena ini adalah gelar untuk cikal bakal kabilah As'ari. Cikal bakal kabilah As'ari itu ada seorang yang diberi gelar dengan Al-As'ar, diberi gelar Al-As'ar karena dia adalah orang yang banyak bulunya. Hanya kemudian muncullah kabilah Al-As'ari dari Yaman. Maka sahabat Abu Musa yaitu Abdullah bin Qais Al-As'ari, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'ana matsalul utrujah." Sesungguhnya permisalan orang yang beriman yang membaca Al-Quran adalah bagikan utrujah. Hamzahnya di dhammah, ra'nya juga di dhammah, utrujah. Riwa tayyibun, ya, kurang lebih sejenis jeruk, namun berbeda dengan jeruk di tempat kita. Riwa tayyibun, baunya wangi. Wata'muha tayyibun, dan rasanya juga enak. Ya, satu buah yang rasanya enak, buah baunya harum. Wa matalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'ana, sedangkan permisalan orang yang beriman yang tidak suka membaca Al-Qur'an, yang malas membaca Al-Qur'an, kama salit tamrah, maka bagikan kurma kering. La rihalaha, kurma itu tidak ada bau wanginya, tidak ada baunya. Wa ta'muha hulwun, sedangkan rasanya manis. Wa matalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'ana, dan permisalan orang munafik yang membaca Al-Qur'an, kama tali rihanah, adalah bagikan rihanah. Apa itu rihanah, semacam apa itu? Rihuha tayyibun wa ta'muha murun, ada satu tumbuhan yang baunya harum namun rasanya pahit. Wa matsalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'ana, sedangkan permisalan orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an, kama tsali handalati, bagikan buah handalah, laisa laha rihun, tidak ada baunya. Wa ta'muha murun, sedangkan rasanya pahit. Diriatkan oleh Al-Bukhari, demikian juga diriatkan oleh Muslim. Maka kita lihat dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan iman dengan ta'mun, dengan rasa. Oleh karena itu orang munafik, baik yang membaca Al-Quran ataupun yang tidak membaca Al-Quran, itu Nabi katakan rasanya baik. Dan orang yang beriman baik, yang membaca Al-Quran ataupun yang tidak membaca Al-Quran, rasanya apa? Manis. Sedangkan membaca Al-Quran yang merupakan amal, yang merupakan amal badan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serupakan dengan aroma buah. Aroma buah. Oleh karena itu orang munafik yang membaca Al-Quran maka aromanya harum. Orang yang beriman yang gemar membaca Al-Quran, demikian juga aromanya harum. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempermisalkan iman dengan ta'mun, dengan rasa buah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan amal saleh dengan rihud, dengan aroma yang ada pada buah. Maka hal ini mengisyaratkan kenapa demikian? Karena yang paling pokok dalam iman adalah hati di dalam. Di dalam hati, meskipun iman ini juga harus memiliki dampak dan pengaruh pada amal badan. Sebagaimana kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, laisal iman bitamani wala bitahalli, innamal imanu ma waqa'a fil qalbi wa saddaqahu al-amalu. Sesungguhnya bukanlah iman itu angan-angan, saya orang beriman dan pengakuan. Dan hakikat iman adalah apa yang terhunjam kuat di dalam hati, kemudian dibenarkan oleh amal perbuatan. Maka Nabi SAW mempermisalkan iman dengan rasa buah, dikarenakan yang ini ada di dalam buah, dikarenakan yang paling iman itu lebih banyak identik dengan al-qalb, ya, meskipun harus memiliki dampak, harus memiliki dampak berupa amal badan yang kelihatan. Kemudian dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allah Ta'ala yarfa'u bi hadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan dengan sebab Al-Qur'an sekelompok orang, dan Allah hinakan, wa yadha'u dan Allah hinakan bihi dengan sebab Al-Qur'an sekelompok orang-orang yang lain. Atau berkaitan dengan sebelumnya, berkaitan dengan pemisalan orang-orang yang beriman yang baca Al-Quran bagaikan utrujah, maka terdapat hadis ini diletakkan oleh para ulama di tempat-tempat yang cukup menarik, sebagaimana bisa dilihat di yang bawa kitab kuning. Maka hadis ini diberi judul bab di dalam Sahih Bukhari, di bab tentang keutamaan Al-Quran dibandingkan dengan perkataan manusia yang lain. Ya, maka Al-Quran itu lebih afdal dibandingkan perkataan manusia yang lain, sebagaimana buah utrujah itu lebih baik dari buah-buah yang lain yang Nabi sebutkan dalam hadis ini. Dan hadis ini juga diberi judul bab, diletakkan oleh Bukhari dalam judul bab orang yang riya ketika membaca Al-Quran, dan orang yang baca Al-Quran dengan tujuan untuk mencari upah. Ta'akala bihi, orang yang makan dengan upah membaca Al-Quran, dan orang yang bangga dengan membaca Al-Quran. Maka orang yang munafik yang membaca Al-Quran, ya, ini karena dia membaca Al-Qur'annya cuma pura-pura, dan orang munafik itu semua amalnya riya. Orang munafik itu seluruh amalnya riya, karena mereka tidaklah beramal kecuali berharap agar amal tersebut menyebabkan mereka dapat status sebagai orang yang beriman, dianggap sebagai orang yang beriman, sehingga terlindungilah darah dan harta mereka. Maka semua amal orang munafik riya. Orang munafik yang membaca Al-Quran, maka semisal dengan orang munafik membaca Al-Quran adalah orang yang riya dengan membaca Al-Quran. Dan tujuan dari orang munafik untuk membaca Al-Quran adalah terselamatnya agama, terselamatnya badan mereka dan harta mereka. Maka tak ubahnya dengan orang yang membaca Al-Quran, mendapatkan upah, mencari upah dari membaca Al-Quran. Dan karena mereka tidak mengimani Al-Quran, maka mereka membaca Al-Quran itu cuma untuk berbangga-bangga, untuk bersombong-sombong saja. Maka semisal dengan orang munafik yang membaca Al-Quran adalah orang yang membaca Al-Quran dan tujuannya adalah untuk berbangga-bangga dengan hal tersebut, dan tidak untuk mengimani isi dan kandungannya. Perlu diketahui bahasanya mendapatkan upah karena membaca Al-Quran, ya, karena diminta untuk membaca Al-Quran di sebuah kesempatan, boleh jadi ada acara mantenan atau yang lain, kemudian diminta untuk membaca Al-Quran, maka mendapatkan upah karena membaca Al-Quran ini adalah uang yang tidak halal. adalah satu hal yang haram. Sedangkan dan ini berbeda dengan mendapatkan upah karena mengajarkan Al-Quran. Perhatikan dua hal ini. Bedakan dua hal ini. Kalau orang itu cuma sekedar membaca Al-Quran, semacam dalam acara mantenan atau yang lain, diminta untuk jadi pembaca Al-Quran, setelah itu diamplopi, maka ini uang yang tidak halal. Bahkan kalau tidak salah, ini tidak halal dengan ijma. Kalau cuma sekedar membaca. Sedangkan mendapatkan upah karena mengajarkan Al-Quran, ini perkara yang diperselisihkan di antara para ulama. Jumhur ulama mengatakan boleh. Jumhur ulama, mayoritas fuqaha mengatakan itu halal dan boleh. Maka perhatikan dua hal ini. Maka orang munafik yang membaca Al-Quran itu, semisal itu adalah orang yang ta'akala bil-Quran, membaca apa, mencari makan, mencari upah dengan membaca Al-Quran. Sedangkan dalam Sahih Muslim, hadis ini diletakkan oleh An-Nawawi dalam judul bab Fadilatu Hafidhil Quran, keistimewaan orang yang hafid Al-Quran. Karena orang yang hafid Al-Quran adalah orang yang rajin membaca Al-Quran. Kemudian hadis ini diletakkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dalam bab man yu'maru ayu jalas. Bab orang yang kita diperintahkan untuk berteman dekat dengannya. Kalau ingin berteman dekat dengan orang, itu orang yang seperti apa? Ini diletakkan oleh Abu Dawud di judul bab tentang teman yang baik. Carilah teman yang baik yang baunya harum dan rasanya enak. Itu orang yang beriman, yang gemar membaca Al-Quran. Maka kita mendapatkan baunya, demikian juga kita mendapatkan rasanya. Dan hadis ini diletakkan oleh Ibnu Majah dengan judul bab tentang orang yang mengajarkan Al-Quran, belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian hadis berikutnya dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iqra'ul Qur'ana fa inna ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Hendaklah kalian membaca Al-Quran karena sesungguhnya amalan membaca Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat untuk ashabul Quran. Ini Abu Umamah, ini nama aslinya. Sebagaimana di gharib di belakang, di bagian akhir kitab, nama aslinya adalah As-Sadi bin Ajlan. Dia disebut Al-Bahili karena dia berasal dari satu kabilah, satu suku namanya Bahilah. Maka beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bacalah Al-Quran. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan maslahat. Ya, manfaat jika seorang itu membaca Al-Quran. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi, tidak hanya memerintah, namun memotivasi apa yang beliau perintahkan dengan menyebutkan manfaat jika orang membaca Al-Quran. Karena mayoritas manusia, sebagaimana kata sesaat di Qaidul Hisan, mayoritas manusia itu kalau cuma diperintah itu belum tergerak hatinya. Mayoritas manusia itu tergerak hatinya kalau diperintah kemudian diiming-imingi dengan sesuatu. Maka Nabi perintahkan untuk baca Al-Quran, iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Apa maslah? Apa manfaat seandainya kita mau baca Al-Quran? Fa'inna ya'ti yawmal qiyamah. Sesungguhnya amalan membaca Al-Quran akan datang pada kiamat menjadi pemberi syafaat, pembela dari adab Allah subhanahu wa ta'ala terhadap ashabul Quran. Ini maksud ashabul Quran bukan hanya orang yang gemar membaca Al-Quran namun tidak mengamalkan sama sekali isi kandungannya. Bukan demikian yang disebut dengan ashabul Quran. Yang dimaksud dengan ashabul Quran adalah orang yang gemar membaca Al-Quran dan memperhatikan perintah dan larangan yang ada di dalam Al-Quran. Itulah yang disebut dengan ashabul Quran. Adapun orang yang membaca Al-Quran, gemar membaca Al-Quran, tidak perhatian dengan perintah dan larangannya, maka mereka adalah orang yang membaca Al-Quran dan Al-Quran melaknat dirinya. Karena Al-Quran, sebagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim, Al-Quranu hujjatun laka au alaika. Sesungguhnya Al-Quran itu cuma ada dua kemungkinan statusnya untuk kalian. Boleh jadi Al-Quran itu akan menjadi pembela kalian di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, atau Al-Quran itu menjadi hujjatun alaika. Dia akan jadi penuntut kalian di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan jadi penuntut, bukan pembela, namun jadi penuntut. Kapan Al-Quran itu jadi penuntut? Ketika perintah dan larangannya tidak diperhatikan. Oleh karena itu, yang disebut dengan ashabul Quran bukan hanya semata-mata orang yang rajin dan gemar dan dekat dengan Al-Quran karena gemar membaca Al-Quran, namun harus ada syarat tambahan, yaitu mereka adalah orang yang gemar membaca Al-Quran dan memperhatikan isi kandungannya. Fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah, maka sesungguhnya dia, yaitu Al-Quran. Yang dimaksud dengan Al-Quran di sini adalah amalan membaca Al-Quran, sebagaimana dikatakan oleh Shalih Al-Syekh Hafizahullah Ta'ala. Bukannya Al-Quran itu makhluk, kemudian datang pada Allah, datang pada hari kiamat membela orang-orang yang menjadi ashabul Quran. Akan tapi yang dimaksud dengan Al-Quran itu datang pada hari kiamat adalah amal berupa membaca Al-Quran, itu akan datang pada hari kiamat sebagai pembela bagi orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi atau hadis Abu Umamah Al-Bahili, ini adalah potongan dari sebuah hadis panjang sebagaimana disebutkan yang cetakan Abu Ainain. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iqra'ul Qur'ana fa inna ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi iqra'u Zahrawain Al-Baqarah wa Surah Ali Imran fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamati ka'annahuma ghamamatani aw ka'annahuma ghayayatani aw ka'annahuma faraqani min tayrin suwafin tuhajani an ashabihima iqra'u Surah Al-Baqarah fa in akhdaha barakah wa tarkaha hasarah wa la tastati'uha al-batalah. Kelanjutannya hadis adalah, bacalah dua surat yang bercahaya. Apa itu dua surat yang Nabi katakan dua surat yang bercahaya? Yaitu surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Maka di sini dalil bahasanya penamaan surat-surat Al-Quran itu berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi menyebutkan surat Al-Baqarah, surat Ali Imran. Maka penamaan Al-Quran, penamaan surat-surat Al-Quran itu berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini menunjukkan keutamaan dua surat, yaitu surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Dan Nabi katakan dia adalah dua surat yang bercahaya. Dan orang yang rajin membaca dua surat ini, dan ini adalah surat yang paling berat untuk banyak orang, karena dua-duanya panjang semua. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, siapa yang gemar membaca dua surat ini, maka amalannya, maka dua surat ini akan datang pada hari kiamat seakan-akan dia adalah dua potongan awan, atau dua potongan awan, atau dua kelompok kawanan burung yang berjajar rapi. Keduanya akan datang pada hari kiamat untuk membela, menjadi pembela ashabihima, orang yang gemar dengan surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Maka amal berupa membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran akan datang pada hari kiamat membela ya, orang yang gemar dan suka dan hobi membaca dua surat ini. Iqra' surat Al-Baqarah, bacalah surat Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah, karena menghafalnya adalah berkah. Wa tarkuha hasarah, dan tidak hafal surat Al-Baqarah itu sebuah kerugian. Walatastati'uha al-batalah. Walatastati'uha al-batalah, ada dua penjelasan ulama tentang maknanya. Yang pertama, namun dilihat dari sisi makna itu agak jauh, meskipun kalau dilihat dari sudut pandang bahasa dinilai agak tepat. Wala tatadduha al-fatalah, dan tukang sihir tidak mungkin mampu menghafal surat al-Baqarah. Atau wala tasdduha wala tastati'uha al-fatalah, orang yang baca Al-Qur'an tidak mungkin diganggu oleh para tukang sihir. Itu dua pendapat ulama tentang mana wala tastati'uha al-fatalah. Orang yang gemar baca surat al-Baqarah tidak akan terkena sihir, akan terjaga dari gangguan tukang sihir, atau tukang sihir tidak mungkin mampu untuk menghafal surat al-Baqarah. Maka berdasarkan salah satu dari dua penafsiran tadi, maka di antara cara untuk membentengi diri dari gangguan tukang sihir ada dengan gemar, rajin, suka membaca surat al-Baqarah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahasanya menghafal surat al-Baqarah ada sebuah keberkahan, dan tidak hafal dengan surat al-Baqarah adalah sebuah kerugian. Kemudian hadis berikutnya adalah hadis dari Ibnu Umar radhiallahu anhu an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la hasada ila fitnataini, tidak ada hasad kecuali untuk dua jenis manusia. Rajulun atahullahu al-Qur'ana fa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Seorang yang Allah berikan kepadanya Al-Qur'an, yaitu seorang hafidzul Qur'an. Seorang yang hafidzul Qur'an fa huwa yaqumu bihi, maka dia salat dengan membaca Al-Qur'an yang dia hafal, ana al-laili wa ana an-nahar, baik di waktu malam ataupun di waktu siang. Dan itulah di antara kiat yang paling efektif untuk menjaga hafalan Al-Quran, dengan menjadikan ayat-ayat yang dibaca oleh seseorang, yang telah dihafal oleh seseorang, sebagai bacaan sholatnya. Oleh karena itu Nabi SAW memuji seorang hafidzul Quran yang yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar, yang sholat dengan membaca ayat-ayat dan surat-surat Al-Quran yang dia hafal, baik sholat yang dia kerjakan di malam hari ataupun sholat yang dia kerjakan di siang hari. Jadi antara kiat efektif untuk menjaga hafal Quran seseorang adalah dengan menjadikan surat dan ayat yang dibaca tersebut sebagai bacaan sholatnya. Wa rajulun atahullahu malan, dan yang kedua adalah seorang yang Allah berikan padanya harta yang berlimpah. Nakirah di sini li ta'dzim. Salah satu makna nakirah dalam ilmu balaghah itu adalah li ta'dzim. Sehingga bisa kita katakan seorang yang Allah berikan padanya harta yang berlimpah. Dari mana harta yang berlimpah? Nakirah li ta'dzim. Seorang yang Allah berikan padanya harta yang berlimpah, harta yang banyak. Fa wa yunfikuhu ana al-laili wa ana an-nahar. Lalu dia menginfakannya, membelanjakannya dalam ketaatan, baik di waktu malam ataupun di waktu siang. Ya, maka sedekah itu tidak terbatas, tidak harus nunggu siang, malam pun juga bisa. Maka di antara orang yang kita dianjurkan untuk berharap agar semisal dengan orang tersebut, ada seorang hafidzul Quran. Ada seorang yang Allah berikan padanya Al-Quran, hafalan Al-Quran, lalu hafalan Al-Quran tersebut dia manfaatkan, dia gunakan untuk sholat di waktu malam dan di waktu siang. Maka seorang hafidzul Quran, seorang penghafal Quran seharusnya adalah seorang yang rajin dengan ibadah, rajin mengerjakan ibadah sholat, sholat malam dan berbagai sholat sunnah di siang hari. Dan dimaksud dengan hasad dalam hadis ini adalah ribqah, yaitu keinginan agar serupa dengan orang lain atau semisal dengan orang lain. Nah, karena itu hasad itu sebagaimana kata Syaikh Utsaimin ada dua macam. Yang pertama adalah hasadul udwan, hasad permusuhan, dan yang kedua adalah hasadul ghibta. Yang pertama adalah hasadul udwan, hasad permusuhan, yaitu iri dengan nikmat yang Allah berikan pada orang lain dan ingin agar nikmat tersebut hilang dari orang lain, kalau bisa berpindah ke dirinya, ya kalau tidak bisa yang penting hilang dari tempat orang lain. Sebagaimana dikatakan oleh An-Nawawi di Ghorib, Beliau mengatakan bahasanya hasad maknanya adalah tamanni zawal nikmati an ghairihi, berangan-angan agar nikmat yang ada pada orang lain itu hilang dari orang lain. Inilah hasadul udwan. Kemudian yang kedua adalah hasadul ghibta. Hasad dalam pengertian ghibta, yang ini di ghibta dijelaskan oleh An-Nawawi di Gharib. Ghibta adalah berangan-angan agar semisal dengan nikmat orang lain tanpa ada keinginan hilangnya nikmat tersebut dari orang lain. Kata An-Nawawi, hasad hukumnya haram. Hasad hukumnya haram. Sedangkan ghibta, berangan-angan agar bisa semisal orang lain, maka itu dirinci. Jika berkeinginan untuk semisal dengan orang lain itu dalam kebaikan, ada seorang hafidzul Quran kemudian kita ingin semisal dengan dia, maka ini adalah mahmudatun mahbubatun, satu hal yang terpuji dan satu hal yang disukai alias dianjurkan. Akan tapi jika seorang itu berangan-angan dengan semisal orang lain namun dalam kejelekan, ada alil maksiat dan seorang itu tidak berkesempatan untuk berbuat maksiat namun dia berangan-angan agar bisa semisal tukang maksiat tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan huma fil wizri sawaun. Sebagian dalam hadis yang hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, maka keduanya itu dosanya sama, antara orang yang bermaksiat dan orang yang tidak bisa bermaksiat namun bercita-cita pengin dan berangan-angan bahkan sampai mimpi-mimpi, sampai ke impi-impi untuk bisa jadi tukang dan ahli maksiat, maka dua orang ini dosanya sama. Maka ghibta dalam hal yang tercela maka hukumnya tercela, sedangkan ghibta dalam hal yang terpuji maka hukumnya terpuji. Oleh karena itu maka ghibta yang terpuji tidak hanya dalam dua hal ini. Kata An-Nawawi, ghibta yang terpuji tidak hanya dalam dua hal ini, namun dalam semua kebaikan. Boleh jadi dalam hafidz Quran atau dari pada orang yang berilmu meskipun tidak hafidz Quran atau dalam hal yang lainnya. Oleh karena itu la hasada, tidak ada hasad kecuali untuk dua orang. Ini dijelaskan oleh An-Nawawi di bagian akhir kitab. Artinya tidak ada ghibta yang terpuji yang ditekankan untuk perhatian dengannya kecuali untuk dua jenis orang ini. Artinya ghibta yang terpuji tidak hanya untuk dua jenis orang ini namun dalam semua kebaikan. Dan di antara ghibta yang ditekankan adalah dalam dua amal ini, menjadi hafidzul Quran ya, dan menjadi orang yang kaya namun gemar berinfak dan bersedekah. Kemudian di antara kandungan hadis ini menunjukkan bahasanya harta yang berlimpah itu tidak tercela secara mutlak dalam Islam. Dan harta yang berlimpah yang itu digunakan untuk infak, untuk mendukung dakwah Islam, untuk mendukung tersebarnya Islam, maka itu adalah harta yang terpuji. Oleh karena itu Nabi menganjurkan kita untuk berharap agar dapat nikmat, semisal nikmat yang Allah berikan kepada seorang yang kaya, yang hartanya berlimpah, dan harta tersebut dibelanjakan baik di waktu malam ataupun di waktu siang dalam kebaikan. Kemudian wa'uina aidan, dan kami mendapatkan riwayat dari riwayatnya Abdullah bin Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada hasad kecuali untuk dua jenis orang. Yang pertama adalah orang yang Allah berikan padanya harta yang berlimpah lalu dia habiskan, fasallatahu ala halakatihi, dia membelanjakan untuk menghabiskannya namun dia habiskan fil haqqi dalam kebaikan. Dan seorang yang Allah berikan padanya hikmah, Allah berikan padanya ilmu, fawa yaqdi biha wa yu'allimuha, lalu dia memutuskan perkara dengan ilmu tersebut ketika ada sengketa, ada masalah, ada orang bingung, maka dia memberikan nasihat, saran dengan ilmu tersebut. Wa yu'allimuha, demikian pula dia mengajarkan ilmu tersebut pada orang lain. Kemudian dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyari amsalihha la aqulu alif lam mim harfun bal alifun harfun wal lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa membaca satu huruf saja dari Al-Qur'an maka untuknya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu Allah balas minimal 10 kali lipatnya. Tidaklah aku katakan alif lam mim itu satu huruf. Tidaklah aku katakan alif lam mim satu huruf, namun alif itu huruf sendiri, kemudian lam itu huruf sendiri, dan mim itu huruf sendiri. Di sini diatkan oleh Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hasan sahih, gharibun min hadal wajhi, namun ini adalah hadis yang gharib dari sanad ini. Ya, kalau sanadnya dengan sanad yang beliau bawakan ini, maka itu adalah sanad satu-satunya. Kalau di berkaitan dengan hadis ini, kalau Syekh Abdul Qadir Larnaut, ya, di tahqiqnya mengatakan bahwa hadisun sahih. Hadis ini derajatnya sahih. Ya, sebagaimana kata Tirmidzi, hasan sahih. Sedangkan kalau Abu Ainain di tahqiqnya mengatakan hadis ini derajatnya hasan. Kemudian berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, atau sebelumnya di Gharib ada penjelasan tentang cara baca Tirmidzi. Tirmidzi ya, itu ada tiga cara baca, tiga-tiganya benar. Tirmidzi ini adalah nama daerah yang ada di ujung daerah Balkha yang disebut dengan Jaihun. Cara baca Tirmidzi maka boleh dengan taknya dikasrah, mimnya dikasrah, Tirmidzi. Boleh juga dengan dua-duanya di dhamma, Turmudi. Boleh juga dengan taknya dikasrah namun taknya di fathah namun mimnya dikasrah. Gimana bacanya? Tirmidzi. Tiga cara baca ini, tiga-tiganya benar. Boleh dibaca Tirmidzi, boleh dibaca Turmudi, boleh dibaca Tirmidzi. Kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan nama asli beliau adalah Sa'ad bin Malik, yang terkenal dengan Abu Sa'id. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, yaqulu rabbu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man saghalahu al-Qur'anu wa dzikri an mas'alati. Siapa yang sibuk membaca Al-Quran dan berzikir sehingga tidak pernah berdoa? Siapa yang sibuk membaca Quran dan berzikir sehingga tidak pernah berdoa? Apa itu afdhalu ma'uti as-sa'ilin? Maka akan aku berikan kepada orang ini satu anugerah yang lebih baik daripada pemberian yang aku berikan kepada orang-orang yang rajin berdoa. Wa fadlu kalamillahi azza wa subhanahu wa ta'ala ala sa'irir kalami kafallillahi ta'ala ala sa'irir khalqihi. Dan keistimewaan firman Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan perkataan yang lain ada sebagaimana istimewanya Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan seluruh makhluk yang lain. Ada sini diatkan oleh Tirmidzi, dan Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun sahih, hadis hasan sahih. Maka tentang derajat hadis ini, sebagaimana dikatakan oleh maka kita lihat hadis ini diperselisihkan statusnya. Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih, sedangkan sebagaimana di tahqiqnya Abu Ainain, beliau mengatakan bahasanya hadis ini disebutkan oleh Adz-Dzahabi. Kemudian Adz-Dzahabi mengatakan hasanahu Tirmidzi fala yuhsin atau fala yahsun. Tirmidzi menilai hadis ini derajatnya hasan, dan tidak hasan apa yang dilakukan oleh Tirmidzi. Tirmidzi menilai hadis ini derajatnya hasan, dan tidaklah hasan dan tidaklah baik apa yang dilakukan oleh Tirmidzi. Akan tetapi setelah berbicara panjang lebar, Abu Ainain mengatakan, dia simpulkan hadis ini, walladzi dhahara li, pendapat yang aku menurutku paling kuat, annal haditsa hasanun bituruqihi. Pasal hadis ini derajatnya hasan dengan menimbang berbagai jalur-jalur yang banyak yang dimiliki oleh hadis ini, insyaallah. Dan di samping Tirmidzi, hadis ini telah dinilai hasan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Iraq di kitab Tanzil Syariah. Akan tetapi hadis ini dibawakan oleh Syekhuna Alama Al-Albani di silsilah Dhaifah nomor 1335, dan beliau Al-Albani menilai hadis dari jalurnya Umar adalah dhaif jiddan. Namun pendapat Al-Albani ini kemudian dibantah oleh Abu Ainain dengan mengatakan ada mutabik, ada hadis penguat yang menguatkannya. Maka kita lihat hadis ini diperselisihkan statusnya, dinilai dhaif oleh Adz-Dzahabi, demikian juga oleh Al-Albani. Dan Abu Ainain ini adalah murid Al-Albani yang tinggal di Mesir. Abu Ainain yang menahqiq kitab ini, Atibyan, muridnya Al-Albani dan tinggal di Mesir. Maka di sini dinilai dhaif oleh Dzahabi, demikian juga dinilai dhaif oleh Al-Albani, dinilai hasan oleh Tirmidzi, dinilai hasan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan kesimpulan Abu Ainain tentang masalah ini adalah yang benar hadis ini adalah hasan. Hasan li ghairihi. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan siapa yang sibuk membaca Al-Qur'an karena dia hafid Al-Qur'an, maka hari-harinya habis untuk murojaah, ulang hafalan, maka waktunya habis untuk membaca Al-Qur'an. Maka siapa yang sibuk dengan baca Al-Qur'an, sibuk untuk berzikir sehingga tidak punya waktu untuk berdoa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan akan aku beri kepadanya satu pemberian yang itu lebih baik daripada pemberian yang aku berikan kepada orang yang rajin berdoa. Dan tidak ada orang yang sibuk membaca Al-Qur'an sehingga tidak punya kesempatan untuk berdoa kecuali hafizul Qur'an. Kalau orang enggak sampai derajat hafizul Qur'an ya masih banyak waktu untuk berdoa. Nah, orang yang hafizul Qur'an dia punya target, ya tiap hari harus ngulang sekian juz, 5 juz atau 10 juz dalam sehari untuk menjaga hafalannya, maka dia termasuk dalam hadis ini, ya, siapa yang sibuk membaca Al-Qur'an sehingga tidak punya kesempatan untuk berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala katakan akan aku berikan kepadanya anugerah, pemberian, nikmat yang itu lebih baik daripada pemberian dan aku anugerah yang aku berikan kepada orang yang rajin berdoa. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal qur'ani ya kal baitil kharibi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang tidak ada di perutnya satupun ayat dari Al-Qur'an, tidak punya hafalan Al-Qur'an sedikit pun. Hafalan lagu banyak, hafalan Quran sulit. Maka orang yang tidak punya hafalan Al-Quran, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kal baitil kharibi, itu tidak jauh bedanya dengan rumah yang roboh, yang tidak berpenghuni, akhirnya kemudian rontok satu-satu. Nah itulah diri seorang yang tidak punya hafalan Al-Quran sedikit pun. Maka apa dengan kata lain, maka menghafal Al-Quran itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaikan memakmurkan sebuah rumah, menjaga sebuah rumah, kemudian ditambahi ini yang dulu belum bertegel jadi bertegel, jadi marmer, jadi tambah ini dan itu seterusnya. Maka semakin orang itu banyak hafalan Al-Qurannya, maka bagikan rumah yang semakin indah, semakin makmur. Ya, makmur di sini maksudnya indah, terawat dan terjaga. Tentang derajat hadis ini, hadis ini diat oleh Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan sahih. Demikian juga hadis ini diatkan oleh Hakim, dan Hakim mengatakan sahihul isnad, sanadnya sahih. Akan tetapi pendapat Al-Hakim yang mengatakan hadis ini sahih dikritik oleh Adz-Dzahabi. Kemudian dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Yuqalu li sahibil Qur'an, ai li hafizil Qur'an." Besok pada hari kiamat Allah akan berfirman kepada para hafid Al-Qur'an. Firman Allah kepada mereka, "Iqra, bacalah Al-Qur'an, warqi, warattil, dan naiklah dan bacalah dengan tartil. Kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana kalian ketika di dunia membacanya dengan tartil, dengan jelas. Fa inna manzilataka ingda akhiri ayatin taqra'uha, wa hafizul Qur'an, sesungguhnya derajatmu di surga itu adalah ayat terakhir yang kau baca. Tempatmu di surga adalah di ayat terakhir yang bisa kamu baca." Hadisnya diriwayatkan Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i. Tirmidzi berkomentar hadisnya adalah hasan sahih. Sa'abdul Qadir Arana'u dalam tahqiqnya mengatakan sanadnya hasan. Sedangkan Abu Ainain di tahqiqnya mengatakan wa sahihun bi majmu' tariqai hadisi Abdullah ibn Amr wa Abi Sa'id Al-Khudri. Hadisnya sahih dengan menggabungkan dua jalur hadis ini, yaitu jalurnya Abdullah bin Amr bin Al-As dan Abu Sa'id Al-Khudri. Dan Abu Ainain memberikan komentar untuk hadis ini, wa fil hadis fadilatu hifdzil Qur'an. Dalam hadis ini terdapat keistimewaan, keutamaan menghafal Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan derajat atau kedudukan seorang di akhirat berbanding lurus dengan jumlah hafalan ayat Al-Qur'annya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan Al-Qur'an hujatan lana la alaina, untuk pembela kita dan bukan penuntut kita. Maka dari hadis ini, ya, kesimpulannya hadisnya sahih. Maka dari hadis ini, sebagian ulama menyimpulkan bahasanya derajat di akhirat itu sebanyak jumlah ayat Al-Quran. Derajat surga itu sebanyak jumlah ayat Al-Quran. Dan manusia yang paling tinggi derajatnya adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Kalau hafalan yang cuma juz amma, ya cuma tingkatannya tingkat juz amma, berapa ayat di juz amma, yaitu paling jauh mentok ya di situ. Mau tambah lagi ya ditambah juga hafalan Al-Qur'annya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Bacalah wahai hafid, wahai penghafal Al-Qur'an, dan naiklah derajatmu di surga. Sesungguhnya derajatmu di surga adalah ayat terakhir yang bisa kau baca. Ayat terakhir yang kau hafal." Maka ayat ini dalil tentang keistimewaan sebagaimana kata Abu Ainain tentang keutamaan menghafal Al-Quran. Dan semakin banyak seorang itu menghafal Al-Quran, maka semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tinggi dan tidaknya kedudukan seseorang, hadis ini mengisyaratkan dan menunjukkan, itu berbanding lurus dengan jumlah hafalan Al-Quran yang dia miliki. Kemudian dari Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qara'a al-Qur'ana wa amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah, dau'uhu ahsanu min dau'i syamsi fi buyutid dunya. Law kanat fikum famadhanukum billadhi amila bihadha." Barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia mengamalkan bima fihi isi kandungannya, maka kedua orang tuanya, ayah dan ibunya, akan Allah beri sebuah mahkota pada hari kiamat. Dan mahkota tersebut adalah mahkota yang bercahaya, yang cahaya mahkota tersebut lebih baik, lebih terang daripada cahaya matahari. Fi buyuti dunya, seandainya matahari tersebut ada di dalam sebuah rumah di dunia. Law kanat fikum, seandainya matahari tersebut ada di tengah-tengah kalian. Famadhanukum billadhi amila bihadha. Lalu bagaimanakah kira-kiranya si penghafal Al-Quran itu sendiri? Wong ini bapaknya yang tidak cuma kemudian ngasih duit dan ngarahkan, diiming-iming dengan sebuah mahkota bercahaya. Bagaimana dengan orangnya itu sendiri? Diatkanlah Abu Dawud. Abdul Qadir Arnaud mengatakan sanad yang daif, sedangkan Abu Ainain juga mengatakan fal hadis daiful isnad, hadis ini sanadnya daif. Kemudian diatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanadnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud mengatakan, ini perkataan sahabat mauquf, iqra'ul Qur'ana fa inna Allah ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'ana. Bacalah Al-Qur'an. Yang dimaksud dengan bacalah Al-Qur'an, hafalkanlah Al-Qur'an. Kenapa kita maknai demikian? Adalah berdasarkan lanjutannya perkataan Ibnu Mas'ud. Fa inna Allah ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'ana. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab sebuah hati yang hati tersebut menghafal Al-Qur'an. Wa inna hadzal Qur'ana ma'dabatullah ta'ala. Dan sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah bagikan jamuannya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah mengatakan bagikan Allah Subhanahu wa taala itu membuat acara perjamuan makan. Nah itu maka perjamuan makan, jamuan makan itulah Al-Qur'an itu. Maka jika ada jamuan makan, ada undangan makan, gimana orang? Semangat. Wah, ini ada undangan makan, gratisan. Prasmanan lagi. Maka orang akan semangat. Maka kata Ibnu Mas'ud, maka Al-Qur'an itu adalah bagikan jamuan makannya Allah Subhanahu wa taala. Faman dakhala fihi fahuwa aminun. Ya. Kalau ada jamuan makan, siapa yang masuk ke jamuan makan, maka dia kenyang, ya kan? Dan kalau hal ini, namun kalau berkata dengan Al-Qur'an, namun dalam hal ini maka Ibnu Mas'ud mengatakan siapa yang masuk ke dalamnya, fahuwa aminun, maka dia aman. Wa man ahabba al-Qur'an falyabashir. Dan siapa yang mencintai Al-Qur'an, cinta dengan Al-Qur'an sehingga dia gemar membaca Al-Qur'an, itulah bukti cintanya dengan Al-Qur'an, falyabashir, hendaklah dia bergembira. Abu Ainain mengatakan tentang riwayat ini, atsar ini diriatkan oleh Tirmizi dengan sanad yang sahih dari Ibnu Mas'ud namun secara ringkas. Atau kalau mau detail itu penjelasan Abdul Qadir Al-Arnaud di tahqiqnya. Dia mengatakan kalimat pertama, baris pertama itu diriatkan oleh Ad-Darimi, yaitu Iqra'ul Qur'an, yaitu bunyinya Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, makasihnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengadab hati yang membaca Al-Qur'an. Namun kalau yang riwayat Ad-Darimi ini dari Abu Umama Al-Bahili, mauquf perkataan beliau, namun kata Abdul Qadir Arnaud sanadnya dhaif, sedangkan tadi kata Abu Ainain sanadnya sahih. Sedangkan baris yang kedua yaitu kalimat sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah jamuan Allah, maka ambillah jamuan Allah semaksimal yang bisa kalian lakukan, makanya dalam perkataan Abdullah bin Mas'ud. Adapun baris yang ketiga, barang siapa mencintai Al-Qur'an maka adalah dia bergembira, maka ini juga perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Namun di sanadnya ada seorang yang Ibrahim bin Muhajir yang statusnya adalah seorang yang jujur namun lembek hafalannya. Namun para ulama bermudah-mudah dalam masalah asar perkataan salaf sahabat, ya, selama tidak bertentangan dengan nusus syariat, tidak bertentangan dengan qawaid syariah al-ammah, dan tidak bertentangan dengan kaidah, tidak bertentangan dengan dalil, maka meskipun dhaif maka bisa kita sampaikan untuk memotivasi. Kemudian dari Abdul Humaid Al-Hamani, dia mengatakan, saya bertanya kepada Sufyan Al-Thawri, seorang tabi'in, tentang seorang yang berperang di medan jihad, apakah dia lebih kamu sukai ataukah seorang yang gemar membaca Al-Quran? Manakah yang lebih kau sukai, seorang yang berjihad, ya, berperang, namun jihad di sini tentu maknanya bukan jihad yang fardu ain, namun jihad yang fardu kifayah. Ataukah orang yang membaca Al-Quran? Maka Sufyan Ats-Tsauri mengatakan membaca Al-Quran itu yang lebih baik. Dalilnya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sebaik-baik kalian orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Atsar ini, perkataan Sufyan Atsauri ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyatul Aulia, namun di sana ada perawinya yang bermasalah. Kemudian bab yang kedua, kita baca karena cuma sedikit isinya. Fi ta'til qira'ati wal qari'i ala ghairihi ma. Bab tentang bahasanya membaca Al-Qur'an dan pembaca Al-Qur'an itu lebih afdal daripada yang lain. Terdapat dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Badri itu biasanya adalah maknanya orang yang ikut perang Badar. Namun berbeda kalau untuk Abu Mas'ud Al-Badri. Beliau disebut Al-Badri bukan karena ikut perang Badar. Sebagaimana penjelasan An-Nawawi di Gharib. Abu Mas'ud Al-Badri, ingat ada Ibnu Mas'ud, ada Abu Mas'ud. Kalau Ibnu Mas'ud itu Muhajirin, kalau Abu Mas'ud itu Ansar. Nah, Abu Mas'ud Al-Badri nama aslinya adalah Uqbah bin Amr. Kata jumhur ulama, Abu Mas'ud Al-Badri ini disebut Badri karena dia tinggal di daerah Badar, bukan karena dia ikut perang Badar. Meskipun ada juga ulama semacam Az-Zuhri dari kalangan Tabi'in dan Bukhari dan yang lainnya yang mengatakan bahasanya beliau ini ikut perang Badar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jumhur ulama mengatakan dia disebut Badri karena tinggal di Badar dan bukan karena ikut perang Badar. Tapi kalau Bukhari mengatakan beliau ikut perang Badar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang paling berhak untuk menjadi imam, ya, imam tetap di sebuah kampung, di sebuah masjid adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya untuk kitab Allah Subhanahu wa taala. Hafalannya untuk Al-Qur'an. Dikatakan oleh perlu diketahui bahasanya aqra'uhum li kitabillah ini di sini diperselisihkan maknanya oleh para ulama, apa yang dimaksud dengan aqra'uhum li kitabillah? Yang pertama adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Dan pendapat yang kedua mengatakan yang paling mengerti hukum kitabillah, hukum-hukum Al-Qur'an. Dan berdasarkan hadis ini, judul bab yang dibuat oleh Nawawi, maka kita lihat di sini An-Nawawi memaknai apa? Aqra'uhum li kitabillah adalah orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan ya, kan al-qura ya. Qura itu di zaman sahabat maknanya adalah seorang yang hafal Quran dan tahu isi kandungan Al-Quran. Bukan semata-mata hafid namun tidak dong isinya. Jadi adalah hafid Quran yang paham isi kandungannya itu disebut qari. Itu makna qari ya, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang qari itu artinya orang yang pintar menyanyikan Al-Quran. Menjadikan Al-Quran sebagai bahan nyanyian itu disebut qari. Kalau di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kata Syekhul Islam Taimiyah di Al-Furqan baina Auliya Rahman wa Auliya Syaitan yang disebut al-qari itu adalah orang yang mencakup orang yang faham agama, ngerti hukum-hukum agama, demikian juga orang yang rajin mempraktikkan hukum agama alias ahli ibadah. Karena al-qura maka para penghafal Quran yang mengerti isi kandungan Al-Quran adalah anggota majlis musyawarahnya Umar, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan orang-orang yang diajak musyawarah oleh Khalifah Umar, baik dia orang tua ataupun masih belia. Yang penting dia adalah hafid Quran, ngerti isi kandungannya, maka semuanya dijadikan sebagai ahlu surah. Dijadikan sebagai anggota orang-orang yang Dewan Surah yang Khalifah Umar itu jika ada masalah bertanya kepada mereka. Perkataan Ibn Abbas ini disebutkan oleh atau dihadkan Abu Ghari dalam sahihnya. Dan akan datang dalam bab setelah ini hadis-hadis yang tercakup juga dalam masalah ini yang menunjukkan kalau lebih istimewanya amalan membaca Al-Quran. Wa'lam dan ketailah bahasanya pendapat yang benar, pendapat yang terpilih dan itulah pendapat yang dipegang oleh para ulama yang perkataan mereka jadi sandaran, perkataan mereka jadi rujukan. Ya, pendapat yang benar mengatakan bahwa membaca Al-Quran itu lebih afdal daripada bacaan tasbih subhanallah, bacaan tahlil la ilaha illallah, dan zikir-zikir yang lainnya. Kata An-Nawawi, terdapat banyak dalil menunjukkan hal ini. Tadhaharat maknanya takatsarat. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan kuatnya pendapat ini. Namun ini ingat, ini hukum secara umum. Ya, karena Al-Quran itu lebih afdol daripada perkataan manusia, maka membaca Al-Quran lebih afdol daripada subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar yang merupakan perkataan manusia. Namun ini hukum secara umum. Ya, namun kalau secara khusus, maka yang paling afdol adalah wadhifatu waqtihi. Kalau secara khusus, maka yang paling afdol adalah apa yang menjadi bacaan yang dituntunkan di waktu itu. Maka setelah salam dari sholat fardu, itu yang lebih afdol adalah berzikir, ya, daripada membaca Al-Quran. Orang salam sholat fardu, kemudian setelah itu malah buka Al-Quran. Nah, ini kurang afdol. Yang lebih afdol adalah setelah dia selesai sholat fardu, maka wadhifatu waqtihi, yang diajarkan pada waktu itu adalah berzikir, ya, astagfirullah 3 kali, kemudian Allahumma antas salam, kemudian bacaan yang lainnya. Maka namun secara umum, berzikir dengan membaca Al-Quran lebih afdal daripada berzikir dengan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, dan seterusnya. Ini secara umum. Namun secara detail, yang paling afdal di masing-masing keadaan adalah zikir yang disyariatkan di keadaan tersebut. Maka ketika habis selesai salam dalam salat, yang lebih afdal adalah berzikir dan bukan membaca Al-Quran. Setelah keluar dari WC, yang lebih afdal adalah membaca Furqanaka dan bukan membaca ayat kursi dan seterusnya. Ya, demikian yang kita bahas kesempatan pagi hari ini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi disebutkan perkataan Hasan Al-Basri, laisal iman bitamani wala bitahalli. Saya dapatkan di kitab As-Salah karya Ibnu Al-Qayyim, itu adalah perkataan Al-Hasan Ibnu Abi Syaibah. Apakah Ibnu Abi Syaibah, Al-Hasan Ibnu Abi Syaibah itu sama dengan Al-Hasan Al-Basri? Wallahu ta'ala a'lam tentang siapa itu Al-Hasan Ibnu Abi Syaibah. Nah, yang jelas laisal iman bitamani wala bitahalli, ini dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim di Al-Fawaid sebagai perkataan Al-Hasan Al-Basri. Wallahu'ala. Apakah Abu Umama adalah yang terkenal dengan sebutan Ibnu Ajlan yang perkataan perkataannya yang masyhur, la yaslu al-a'mal illa wallahu alam. Apakah itu, namun setahu saya Abu Umama sahabat ini terkenal dengan sebutan Abu Umama. Ya. Bahkan nama aslinya tidak jarang mungkin orang mengenalnya. Tadi dikatakan oleh An-Nawawi di Ghorib, Abu Umama ini namanya siapa? Aswadi bin Ajlan. Ya. Mungkin itu Ibnu Ajlan karena namanya Aswadi bin Ajlan. Pastinya saya tidak tahu. Apa yang dimaksud dengan Hasan Hasan Sahih dalam perkataan Tirmidzi? Hasan Sahih dalam perkataan Tirmidzi itu punya 2 kemungkinan makna. Jika hadis tersebut sanadnya cuma 1, maka maknanya mungkin Hasan, mungkin Sahih. Artinya Tirmidzi bingung, ini Sahih ataukah ini Hasan? Dilihat ya Sahih, dilihat lagi kok Hasan, akhirnya ya Hasan Sahih. Akan tapi jika hadis tersebut sanadnya ada 2, kemudian Tirmidzi komentar hadisnya Hasan Sahih, maka maknanya menurut Tirmidzi salah satu sanadnya Sahih dan sanad yang lain Hasan. Bagaimanakah dengan membaca surat Al-Ikhlas di setiap sholat raweh pada rakaat yang kedua? Ini biasanya yang suka ngebut-ngebut itu rakaat kedua Al-Ikhlas terus. Atau bahkan di satu tempat rakaat kedua itu bacaannya 1 ayat di surat Yasin. Itu salamu qaulum mir rabbir rahim, Allahu akbar. Mesti setiap rakaat kedua salamu qaulum mir rabbir rahim, Allahu akbar. Satu ayat di surat Yasin. Ya pada asalnya masalah surat yang dibaca itu longgar, bebas, ada kebebasan. Akan tapi kemudian merutinkan ini jadi seakan-akan ciri khas sholat tarawih, itu mesti satu ayat di surat Yasin, karena itu di setiap rakaat kedua di semua rakaat tarawih itu semua cuma salamun qaulum mirabbir rahim. Nah, maka ini menjadi satu hal yang bermasalah. Kenapa diistimewakan dengan demikian istimewa? Surat ayat di surat Yasin itu banyak, ada 83 ayat. Kenapa yang dipilih itu? Kenapa enggak Yasin, Al-Qur'anul Hakim atau yang terakhir? Kenapa yang dipilih mesti salamun qaulum mirabbir rahim? Atau kemudian kenapa harus surat Al-Ikhlas terus? Ya, maka ini jadi bermasalah. Kalau pengen pendek kan ada Atin, ada Al-Kautsar, kenapa harus Al-Ikhlas terus? Kecuali jika orang yang baca surat Al-Ikhlas ini mau beramal sebagaimana salah seorang sahabat. Nah, ada salah seorang sahabat yang jadi panglima perang, diangkat oleh Nabi sebagai panglima perang, dalam setiap sholat dia tutup sholatnya dengan Al-Ikhlas. Apa yang dimaksud dia tutup sholatnya dengan Al-Ikhlas? Ada beberapa penjelasan ulama. Ada yang menjelaskan setiap rakaat dia baca surat, kemudian setelah itu Al-Ikhlas. Maka rakaat pertama baca Al-Bainah dan plus Al-Ikhlas. Rakaat kedua baca misalnya At-Tariq plus Al-Ikhlas. Semuanya mesti ditutup dengan Al-Ikhlas. Ada juga yang menjelaskan bahasanya sahabat ini rakaat terakhirnya mesti Al-Ikhlas. Maka mungkin rakaat yang keduanya itu pasti Al-Ikhlas. Nah, namun ditanya, kenapa engkau berbuat demikian? Ya, maka beliau mengatakan, atau bahkan anak buahnya pertama kali protes, kenapa Al-Ikhlas terus? Ya, akhirnya dia mantap dengan hal tersebut dan mengatakan, ya kalau kamu enggak cocok ya angkat lagi imam yang lain. Tapi kalau kamu mau minta saya jadi imam, ya beginilah saya. Hanya dilaporkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tanya apa sebabnya dia suka semacam itu. Maka ditanyakan, dia mengatakan, li annaha sifatur rahmani. Aku suka baca surat Al-Ikhlas karena itu mengandung sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian akhirnya dilaporkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi katakan, sampaikan kepada orang tersebut bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala mencintainya. Maka jika orang ini mau beramal sebabnya ini, tentunya jangan hanya sholat tarawih saja, ya, sholat-sholat yang lainnya dia juga modelnya semacam itu. Kalau memang semacam itu, maka hukumnya mubah, walaysa bimustahab. Ya, bagaimanakah hukum mencontoh sahabat yang semacam ini, yang semua sholatnya diakhiri dengan Al-Ikhlas? Ya, kata Syaikh Muslimin di Syarah Nadhm Muwaqqat, dia katakan hukumnya mubah, walaysa bimustahab. Karena itu bukan perbuatan Nabi, maka tidak dianjurkan. Karena Nabi tidak mengingkari, maka hukumnya dibolehkan. Bagaimanakah dengan orang yang sudah pernah menghafal Al-Quran 30 juz, kemudian lupa semua? Wah. Apakah orang yang akan mendapatkan tingkatan yang paling tinggi? Maka tentang masalah orang yang lupa dengan hafalan Al-Quran, jawabannya sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimin di Kitabul Ilmi, bahasanya lupa karena menghafal hafalan Al-Quran itu ada dua macam. Pertama lupa karena keadaan, dia sudah berusaha untuk menghafal, untuk menjaga hafalannya, akan tapi karena bertambah kesibukannya, karena bertambahnya anak atau bertambahnya istri, akhirnya kemudian banyak yang mereteli, padahal dia sudah berupaya untuk menjaganya. Ya, maka ini tidak masalah, dia tidak berdosa dengan hal tersebut. Akan tetapi jika karena dia meremehkan dan sudah tidak lagi punya perhatian, ya, sebenarnya dia punya waktu yang longgar untuk jaga hafalannya, namun dia tidak peduli lagi. Nah, inilah kehilangan hafalan Al-Quran yang tercela. Apakah hukum mengikuti lomba membaca Al-Quran, adzan? Ada yang ikut lomba dengan dalil bahasanya Nabi juga lomba memanah. Ya, lomba memanah beda dengan lomba adzan. Pertama, maka lomba-lomba keagamaan itu jika memang di sana adalah musabaqah ilmiah, di sana adalah lomba ilmiah, maka hukumnya boleh. Semisal lomba hafalan Al-Quran atau lomba tafsir Quran dan yang lainnya, maka hukumnya boleh. Akan tetapi jika cuma sekadar lomba indah-indahan melakukan Al-Quran, nah ini Ini tidak sepatutnya. Tapi kalau lomba misalnya ketepatan tajwid, nah, maka ini bisa diperlombakan. Ada sisi ilmiahnya, ada manfaat, ada fawaid ilmiah yang ada dalam perlombaan pembelaan ini, maka ini dibolehkan. Bahkan Syekhul Islam membolehkan perlombaan semacam itu meskipun dengan taruhan, meskipun hadiahnya diambil dari peserta. Tapi kalau tidak ada bukan musabaqah ilmiah, bukan perlombaan yang mengandung sisi ilmiah, semacam lomba cuma indah-indahan meliuk-liukkan adzan atau kemudian meliuk-liukkan bacaan Al-Qur'an, nah, maka ini kita khawatirkan termasuk hal yang terlarang, karena nanti menyebabkan orang cenderung untuk memaksa-maksakan diri untuk melakukan Al-Qur'an. Dan melakukan Al-Qur'an sebagaimana kata Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad ada dua macam. Pertama, melakukan Al-Quran yang memang itu asli, itulah lagu dirinya, tidak mengapa. Atau dia tidak butuh latihan yang dipaksa-paksakan, dia dengar sekali, kemudian kok nyantol, cocok, kemudian bisa tiru persis, boleh. Akan tapi kalau sudah latihan, ini latihan tahap peniruan tahap 1, kemudian tahap 2, dan ketiga, maka hukumnya ini terlarang. Maka kalau ini dilombakan, maka kita khawatir akan mengarah kepada melakukan Al-Quran jenis yang kedua yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim tadi. Benarkah jika para penghafal Al-Quran banyak melakukan maksiat, hafalannya akan hilang? Saya punya teman dihafal Quran tapi hobi sekali mendengarkan musik. Bagaimanakah hal tersebut? Maka tadi kita sampaikan, kita isyaratkan bahasanya ada, boleh jadi orang itu hafal Al-Quran namun Al-Quran melaknatnya karena dia tidak mengindahkan isi kandungan Al-Quran. Maka mungkin saja ada seorang yang hafal Al-Quran dan dia namun dia adalah orang yang bermaksiat, bahkan maksiat yang paling tinggi. Senok hurgonya itu hafid Quran, senok hurgonya orang kafir Nasrani itu hafidul Quran. Namun dia melakukan maksiat yang paling maksiat, dia itu Al-Kufru. Ya, maka mungkin saja jika orang itu memang punya kemampuan hafalan yang bagus, dia bisa saja hafal Quran meskipun dia alim maksiat, bahkan maksiat yang paling maksiat, yaitu orang kafir. Dan tidak sedikit pendeta yang ingin rusak Islam dan dia belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran dan hafal Quran. Maka masalah ini, yaitu maksiat itu mengurangi hafalan, itu tidak bersifat mutlak. Ya, bersifat mutlak. Namun jika seorang itu menghafal Al-Quran karena ingin mengamalkan Quran, karena benar-benar mencintai Al-Quran, kemudian bermaksiat, nah itu bisa jadi sebab rusaknya hafalan. Jadi jika seorang itu menghafal Al-Quran cuma sekedar menghafal, maka boleh jadi ini tidak dipengaruhi oleh kemaksiatan, bahkan kekafiran dan kemusyrikannya. Kenapa hadis man qara'a Quran wa amila bima fihi ulbisa walidahu selalu saya temukan dalam kitab-kitab bertajuk Al-Quran, padahal hadis ini dhaif? Apakah boleh hadis ini dipakai ketika kultum, mengingat hadis ini dhaif? Maka jawabannya, kenapa kok itu ada di buku-buku yang kita jumpai yang bahas tentang Al-Quran? Maka boleh jadi ada dua kemungkinan. Pertama, beliau itu tidak tahu, penulisnya tidak tahu kalau ini hadis yang dhaif. Kemudian yang kedua, atau beliau punya anggapan ini dalam masalah memotivasi orang untuk beramal, dan tidak mengapa jika diiringi dengan hadis yang dhaif, karena dinilai kedhaifannya mungkin tidak terlalu parah. Yeah. Maka hadis ini bisa jadi disampaikan dalam kultum untuk menyemangat orang untuk membaca Quran, namun perlu diingatkan kalau ini hadis yang dhaif. Saya ingin menghafal Al-Quran tapi bacaan saya masih salah, sedangkan waktu saya untuk belajar ilmu lain membuat saya belum sempat untuk belajar langsung pada orang yang baik bacaannya. Juga sulit untuk menemukan orang yang mengajarkan tahsinul Quran. Maka menghafal Al-Quran itu jika orang itu belum memiliki tajwid Quran yang baik, maka menghafal terlalu banyak itu sulit. Nanti untuk memperbaikinya itu mah repot. Karena apa? Hafalnya sudah banyak, kemudian salah-salah semua. Maka itu prakteknya lebih repot untuk memperbaiki orang yang semacam ini. Oleh karena itu, ya, maka jika seorang itu ingin semangat membaca Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran, yang pertama kali yang harus dia lakukan, perbaiki dulu bacaan Al-Quran. Perbaiki dulu bacaan Al-Quran, sehingga dengan istilahnya, ya, baiknya baik standar, ya, secara umum dia bisa dikatakan baik, maka dia bisa tambah hafalan Quran. Namun kalau hafalannya banyak bahkan selesai, namun kemudian tahsinnya itu belum jadi, maka nanti memperbaikinya adalah satu hal yang sangat-sangat merepotkan. Oleh karena itu maka kita nasihatkan untuk belajar tahsin terlebih dahulu, baru kemudian memperbanyak hafalan. Dan siapa yang bersungguh-sungguh mencari, insya Allah mendapatkannya. Bagaimanakah sikap kita ketika disuruh memberi sedekah kepada tukang becak? Saya enggak begitu paham ini pertanyaan. Katanya begini, Mbak, sedekahnya untuk amal akhiratmu, Mbak. Bila kita tidak punya uang bagaimana? Ya sudah, jangan bersedekah. Enggak punya uang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka madza yunfikun?" Mereka bertanya, "Harta yang mana yang kami infakkan?" Qulil afwa. Infakkanlah harta yang bersisa. Sudah jadi kebutuhan pokokmu sudah terpenuhi, masih ada sisa, nah itu ya, diinfakkan dan disedekahkan. Kalau enggak punya, ya jangan disedekahkan. Nanti orang ngejar amal mustahab, akhirnya dia malah mendzalimi dirinya sendiri dan dengan itu dia melakukan hal yang haram. Tentang bacaan bacaan sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, terutama tambahan wa bihamdihi. Ada buku panduan salat yang mengatakan hadis ini dhaif. Tambahan wa bihamdihi di subhana rabbiyal a'la itu diperselisihkan ulama. Ya, sebagian ulama mendhaifkan tambahan wa bihamdihi dan sebagian ulama menghasankannya. Di antara yang mendhaifkannya kalau tidak salah Syaukani, kemudian disampaikan oleh penanya bahasanya ini disampaikan oleh Albani di sifat salat Nabi. Maka itu ada tambahan yang diperselisihkan ulama, ada yang menguatkannya dan tidak. Maka silakan beramal dengan apa yang mantap di hati kita. Jika kalau memang mau beramal dengan bacaan ini dan mantap dengan Al-Albani yang mensahihkan, silakan diamalkan. Namun jika mantap dengan pendapat yang mendhaifkan, ya tidak usah dibaca dan tidak perlu mencela Albani ataupun yang lainnya yang mensahihkannya. Berkenan dengan mengajarkan Al-Quran pada anak kecil, mana yang lebih baik, memperdengarkan ayat Al-Quran hingga hafal satu surat baru membenarkan bacaannya, atau mengajarkan ayat per ayat sambil memperbaiki bacaannya? Sebab biasanya anak kecil lebih cepat menghafal lewat audio atau bersama-sama. Jika memang bisa dipadukan, ditambah hafalan, namun juga ada terus diperbaiki, maka nambah hafalan dengan terus memperbaiki, insya Allah enggak, itu satu hal yang lebih baik. Daripada sholat jamaah di masjid yang belum masuk waktunya, mending sholat sendiri di rumah, apa tidak? Ya, kalau memang sholat di masjid tersebut sholat itu belum waktunya, ya, maka yang terbaik adalah pertama, kalau dia adalah seorang laki-laki, maka sholatlah di masjid dengan niat sholat sunnah dalam rangka untuk jam'ul kalimah, dalam rangka untuk menjaga persatuan, tidak kemudian timbul sangkaan-sangkaan dan yang lainnya sehingga menimbulkan perpecahan. Setelah itu, setelah waktunya tiba, sholatlah di rumah atau di masjid dengan yang lain yang memiliki pemahaman yang sama, bahasanya waktunya belum masuk. Bagaimana hukum orang yang sholat dengan membawa Al-Quran dan membacanya ketika selesai membaca surat Al-Fatihah? Jawabannya, membaca Al-Quran, membaca mushaf ketika jadi imam itu adalah layam bari. Satu hal yang tidak sepatutnya dilakukan sebagaimana kata Syaikhul Zaimin rahimahullah ta'ala. Kenapa? Karena jika orang itu membaca suratnya dengan mushaf, maka dia meninggalkan banyak sunnah. Yang pertama, sunnah untuk memandang ke tempat sujud, itu tidak akan dia lakukan karena dia memandang mushaf. Kemudian akan banyak gerak, ya. Dia akan gerak ngambil Quran di saku, kemudian gerak buka, gerak nutup, gerak nyakukan lagi. Maka ini kasratul harakah, banyak gerak yang tidak sepantasnya dilakukan. Oleh karena itu, maka pada asalnya perbuatan semacam ini tidak sepatutnya dikerjakan. Memang terdapat riwayat bahasanya budaknya Aisyah radhiallahu anha mengimami salat tarawih ya, dengan membaca mushaf. Akan tapi ingat, dibolehkannya hal ini untuk zakwan Maula Aisyah radhial anha adalah karena bacaan tarawih ketika itu ditargetkan khatam Quran. Oleh karena itu, jika di satu masjid yang itu tidak ada di sana target untuk khatam Al-Quran, maka yang lebih baik adalah membaca dengan hafalan yang ada, ya, hafalan-hafalan yang ada. Jika ingin tambah hafalannya, tidak surat yang itu-itu, ya memang jika dia tahu nanti jadi imam, ya disiapkan sejak pagi, siang, sore, nanti insya Allah ya malam bisa dipakai. Bolehkah mengeraskan suara dalam membaca Al-Quran? Bolehkah mengulang hafalan Quran tanpa bersuci, berwudu? Ini semua nanti akan kita jawab di At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. Tunggu saja pembahasannya. Bagaimanakah jika halnya dengan seorang yang mampu menghafal Al-Quran surat tertentu dalam Al-Quran tapi dengan irama qori tertentu, dan jika tidak dengan irama qori tersebut dia tidak ingat atau kesulitan, apakah ini terlarang? Berkaitan dengan masalah meniru suara imam, suara imam yang dinilai bagus, Sudais, Suraim atau Arifai atau yang lainnya, maka dalam hal ini ulama muasirin berselisih pendapat, dan ini satu hal yang tidak ada di masa silam. Sebagian ulama mengatakan ini satu hal yang boleh-boleh saja, satu hal yang baik-baik saja. Kalau tidak salah ini adalah fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Yang jelas jumpai pendapat ini di kitab Fatwa Ramadan. Akan tetapi Syekh Bakar Abu Zaid keras dalam hal ini, dan beliau katakan itu termasuk bid'ah berkaitan dengan masalah Al-Quran, yaitu orang itu meniru-niru, memaksa-maksakan diri untuk meniru bacaan imam-imam tertentu yang suaranya bagus. Oleh karena itu, maka kita sarankan cari irama aslimu sendiri. Orang itu punya irama, masing-masing punya irama sendiri, punya lagu sendiri. Temukan, cari suaramu, aslimu, iramamu, dan lagumu. Nanti ketemu sendiri insya Allah. Mudah-mudahan itu akan bisa jadi jalan untuk bisa menghafal Al-Quran. Tidak harus mengikuti suaranya matrut, tidak harus mengikuti suaranya Suraim, Sudais, dan yang lainnya. Ada masukan dari beberapa peneliti bahasanya jadwal imsakiyah yang berlaku ada kekeliruan untuk jadwal sholat subuh. Namun dari pihak MUIDIY menyatakan bahwa jadwal imsakiyah yang berdasarkan hisab tersebut sudah tepat perhitungannya. Bagaimanakah sikap kita yang tinggal di sekitar masjid yang menggunakan jadwal imsakiyah ini? Nah, pihak yang menilai bahasanya jadwal abadi yang ada itu keliru, terutama untuk subuh itu kurang 20 menit, mereka memberikan alasan ya, sebagaimana antum bisa lihat alasan yang mereka sampaikan, itu karena ahli hisab ngitungnya dengan posisi matahari 20 derajat di bawah ufuk. Maka ketika misalnya pihak ada pihak yang mengatakan oh itu benar, maka kita tanyakan ya, pengukuran derajat posisi matahari untuk jadwal ini di posisi matahari berapa derajat. Jika dia mengatakan 20 derajat dan itu benar, maka telah disampaikan oleh pihak yang mengkritik hal ini bahasanya itu keliru. Posisi yang tepat untuk fajar shadiq adalah posisi matahari 14 atau 15 derajat di bawah ufuk. Ya. Apakah maka kita minta penjelasan. Ini ada kritik rinci. Ya, ada kritik rinci. Maka kita tidak menerima takdil mujmal. Kita tidak menerima cuma kemudian, oh ini sudah tepat. Namun apa kita minta? Apa penjelasan untuk kritik rinci yang telah diberikan oleh pihak-pihak yang mengkritik. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.